Rena, KDI, Rocker. Rocker. Yuk Mas Nono. Pelan-pelan. Satu lagu bareng-bareng dengan Monata. Lagu ini spesial buat Mama Ringgit yang masih ada di Kaltim. Goyangnya pelan-pelan dulu. Thank you. Boleh minta tepuk tangannya rocker semua. Iya, masih oke.